Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzan ya Allah wa iyyakum min shiddati 'adzabiha. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, telah berlalu penjelasan dalam pertemuan yang sebelumnya. Setelah kaum muslimin dalam perang Uhud, peperangan yang langsung dikomandani dan dipimpin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, awal mula mereka mendapatkan kemenangan dan berhasil memukul mundur pasukan musuh. Namun ternyata terjadi kesalahan pada pasukan pemanah yang ditempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas Jabal Ainain yang dikenal dengan Jabal Ar-Rumah, di mana barakallahu fikum pasukan pemanah, pasukan Ar-Rumah yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 50 orang. Mereka tatkala melihat kaum muslimin telah mengumpulkan ghanimah, maka berinisiatiflah dari mereka sampai tertinggal hanya 10 orang. 40 orang kemudian turun untuk membantu yang lainnya. Yang ternyata pada akhirnya barakallahu fikum kondisi itu dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala an, ketika beliau masih berada di barisan musyrikin mengitari Bukit Uhud dan memukul yang tersisa dari pasukan pemanah. Yang kemudian terjadilah serangan yang luar biasa yang disebut dengan at-tatwiq, serangan melingkar, yang akhirnya menjadikan kaum muslimin kalah dengan jumlah yang terluka cukup banyak dan meninggal juga demikian. Bahkan korban yang jatuh di kalangan muslimin lebih banyak dibandingkan korban dari pasukan musuh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka dengan luka yang cukup parah. Bahkan sempat Rasulullah alaihi salatu wasallam dikabarkan meninggal dalam peperangan tersebut. Kemudian selanjutnya kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah, "Wa ba'da ma kharaja al-muslimuna min da'irati at-tatwiq," tatkala kaum muslimin keluar dari daerah serangan melingkar dan mereka selamat menduduki perbukitan, maka terjadi di antara mereka dan kaum musyrikin beberapa pertempuran-pertempuran kecil yang sifatnya person, al-fardiyah, pribadi-pribadi. Walam yajtari al-musyrikuna at-taqaddum wal-muwajahah al-ammah. Dan kaum musyrikin tidak berani untuk maju dan berhadapan secara umum, untuk kemudian pasukan kembali berhadap-hadapan bertempur. Akan tetapi, mereka hanya tinggal di tanah lapang beberapa waktu, dan mereka di sela-sela waktu tersebut, mereka memutilasi korban-korban yang telah mati, maka mereka memotong telinga-telinga para syuhada, hidung-hidung mereka, bahkan pun sampai memotong kemaluan-kemaluan mereka. Dan mereka, barakallahu fikum, membedah perut-perut mereka, termasuk yang dilakukan oleh Hindun bintu Utbah radhiyallahu ta'ala anha ketika masih musyrik. Naam, membelah perutnya Hamzah yang termasuk menjadi korban di peperangan tersebut, hingga ia mengeluarkan hati Hamzah radhiyallahu ta'ala an dan memakannya. Namun falam tastati an tasighaha, dia tidak sanggup untuk menelannya sehingga ia pun memuntahkannya. Tadinya mau ditelan, begitu besarnya kebencian beliau kepada Hamzah radhiyallahu ta'ala anhuma. Lalu kemudian diambil, dipotong telinga beliau, hidungnya, dan dijadikan sebagai kalung. Naam, dan juga gelang. Radiyallahu ta'ala an. Waja'a Ubay ibn Khalaf. Lalu kemudian, datang Ubay ibn Khalaf, mendaki ke daerah perbukitan, yang dia menyangka bahwa ia telah membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fata'anahu Rasulullah bihirbatin, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam pergi dengan senyap, kemudian menikamnya dengan tombak. Na'am, barakallahu fikum, pada tulang bawah lehernya. Pada tulang bawah leher. Na'am, ditombak. Atau pada tulang di bawah leher. Naam. Di celah antara baju besi dengan topi besinya. Jadi topi besi dengan baju besi. Di sini ada celah, maka disitulah Rasulullah alaihi salatu wasalam menombaknya. Naam. Maka dia pun terguling-guling dari atas kudanya beberapa kali. Naam, wa raja'a ila Quraisy, dan ia kembali kepada Quraisy. Naam, dalam keadaan menguak seperti suara kerbau. Gimana suara kerbau? Kayak gambaran mungkin sapi yang kadang disembelih itu gitu ya. Naam, kurang lebih keluar, karena ini sudah bocor ini. Naam, sudah bocor. Antum bisa bayangkan ketika sapi disembelih itu, nah, mengeluarkan suara seperti nam seperti itu. Falamma balagha Sirf qariban min Makkah, maka tatkala sampai di daerah Sirf dekat dengan kota Makkah, mata li ajlihi, maka dia pun mampus. Naam, dari tombakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan luar biasa, nam dalam keadaan dia tidak menyadari. Dan benar-benar di sini nampak, barakallahu fikum, bagaimana Naam Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah seorang ahli tombak. Naam. Dan dalam kondisi dia berada di atas kudanya, bukan ditusuk begini. Dalam keadaan terikat, enggak. Ini dari jarak jauh kemudian dilempar dengan tombak. Nah, kalau sekarang mungkin lebih mudah pakai senjata. Naam, sudah ada bidikannya, apalagi pakai inframerah misalnya. Naam, itu gampang. Tapi dulu barakallahu fikum para sahabat ridwanullahi alaihi majma'in, luar biasa ahli tombak, ahli memanah. Naam, bahkan anak panah yang mereka lemparkan bisa mencapai jarak 1 kilometer. Naam, mencapai jarak 1 kilometer, bahkan lebih. طيب ثم جاء رجل من المشركين يقودهم أبو سفيان وخالد بن الوليد. Kemudian datang beberapa orang dari musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhuma. Abu Sufyan masih musyrik pada waktu itu. Dan mereka naik pada sebagian sisi-sisi bukit. Faqatalahum Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Maka Umar kemudian menyerang mereka. Umar ibn al-Khattab dan beberapa orang dari muhajirin. Umar bersama beberapa orang dari muhajirin menyerang mereka. Hatta ahbatuhum minal jabal, hingga membuat mereka terguling-guling dari bukit tersebut. Bahkan sebagian riwayat memberi faedah bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qatala thalathatan minhum. Sa'ad bin Abi Waqqas mampu membunuh 3 orang dari mereka yang bersama Khalid ibn al-Walid dan Abu Sufyan yang naik di sisi-sisi bukit tersebut. Jumlah yang terbunuh dari musyrikin ini mencapai 22 orang. Mencapai 22 orang. Waqila, dan dikatakan pula sab'atun wa thalathin. Sebagian menyebutkan 37 korban dari musyrikin. Ammal muslimuna faqad qutila minhum sab'un. Adapun muslimin, terbunuh dari mereka 70 orang. Nah, hampir 2 kali lipat dari korban dari pasukan musuh. 41 orang dari Khazraj, dari suku Khazraj, dan 24 dari Aus. Naam, berarti ini dari penduduk Madinah, dari kaum Ansar. Naam, kaum Ansar yang terdiri dari 2 kabilah besar ini, kabilah Khazraj dan Aus. Naam, kabilah ini yang kemudian dengan datangnya Islam dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ratusan tahun 2 kabilah ini bermusuhan. Naam. Sampai menurut logika manusia mereka tidak akan pernah berdamai. Ratusan tahun lamanya. Dan terus mereka saling berpesan dan berwasiat turun-temurun. Darah harus dibayar dengan darah. Namun subhanallah, dengan datangnya Islam, Allah subhanahu wa ta'ala melunakkan hati-hati mereka. Naam, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayatnya, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْدُونَ. Dan 4 orang dari muhajirin serta 1 orang dari Yahudi, waqila ghairu dhalik, dan dikatakan pula selain daripada itu. Wa ba'da al-muhawala al-akhirah al-fashilah, maka setelah upaya terakhir yang gagal, artinya pasukan muslimin ini sudah mundur dari pertempuran, sudah mundur, sudah mendapatkan kekalahan, dan kemudian mereka berupaya menduduki daerah perbukitan tadi yang telah kita sebutkan, dan upaya-upaya kaum musyrikin untuk membuat serangan-serangan kecil. Namun, beberapa hal tadi gagal mereka. Bagaimana Khalid bin Walid, Abu Sufyan, dan yang bersamanya, Naam masih terus menebarkan teror, namun mereka gagal. Maka wabadal muhawala al-akhirah al-fashilah, setelah upaya terakhir yang gagal dari Abu Sufyan dan Khalid bin Walid, maka kaum musyrikin kemudian nista'idduna lil'audah ila Makkah. Mereka siap-siap untuk pulang menuju kota Makkah. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu lamma tamakkana min asy'ib, tatkala beliau berhasil menduduki lereng bukit, Allah taala anhu membawa air dari Al-Mihras, wa huwa ma'un bi Uhud. Ini salah satu mata air di Uhud, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum darinya. Naam, dari air tersebut, fawajada lahu rihan, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati aroma yang kurang sedap pada air yang dibawa tersebut, falam yashrab minhu, maka beliau tidak minum darinya. Bahkan beliau mencuci wajahnya dengan air tersebut, wasabbahu ala ar-ra'as, dan menuangkannya di kepala beliau. Akan tetapi barakallahu fikum, disebabkan oleh tuangan tersebut, fa akhadha ad-dam yanzif minal jarah, ternyata darah kemudian bercucuran dari luka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadi pendarahan, wala yanqati, dan tidak berhenti darah tersebut terus. Naam, maka Fatimah radhiyallahu taala anha kemudian membakar potongan dari jerami, naam, dan menempelkannya pada luka Rasulullah alaihi salatu wasallam. Fastamsakad dam, maka kemudian darah berhenti. Lalu datang Muhammad ibni Maslamah radhiyallahu taala an dengan membawa air dari sumber yang mengalir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum darinya dan mendoakan Muhammad bin Maslamah dengan doa kebaikan, wa shalla adh-dhuhra qa'idan, dan beliau salat zuhur dalam keadaan duduk, dan kaum muslimin pun salat bersama Rasulullah juga dalam keadaan duduk. Maka datanglah kemudian setelah itu beberapa wanita dari Muhajirin dan Ansar. Di tengah-tengah mereka ada Aisyah radhiyallahu anha, ada Ummu Aiman, ada Ummu Sulaim, ada Ummu Salid. Fakunna yamla'nal qirab bilma, mereka ini na'am memenuhi qirbah, kantong yang terbuat atau kantong air yang terbuat dari kulit. Al-qirbah jamaknya qirab, yakni kantong-kantong sekian banyak kantong yang mereka bawa yang sudah berisi air. Naam, dan memberi minum kepada orang-orang yang terluka. Radiyallahu anhunna ajma'in. Baik, pembahasan selanjutnya hiwar wa qarar, perbincangan dan keputusan. Walamma ista'addal musyrikuna lirruju' tamaman, tatkala kaum musyrikin telah bersiap untuk pulang secara keseluruhan, secara lengkap, asyrafa Abu Sufyan alal jabal, maka naiklah Abu Sufyan ke bukit. Dan dia berseru, afikum Muhammad, apakah di tengah-tengah kalian ada Muhammad? Falam yujibuhu, mereka tidak menjawab. Naam. Faqala, maka dia berkata lagi, afikum Ibnu Abi Quhafah, apakah di tengah-tengah kalian ada Ibnu Abi Quhafah? Maksudnya siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, Abdullah bin Abi Quhafah. Falam yujibuhu, mereka juga tidak menjawabnya. Maka ia berkata, afikum Umar ibn al-Khattab. Apakah di tengah-tengah kalian ada Umar ibn al-Khattab? Falam yujibuhu. Mereka juga tidak menjawabnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang mereka untuk menjawab. Nah, jangan ada satupun yang menjawab. Maka kemudian berkatalah Abu Sufyan, amma haula faqad kafaitumuhum. Mereka-mereka itu sudah cukup bagi kalian, yakni matinya mereka sudah cukup, sudah ini sudah pentolan-pentolannya ini. Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Kalau sudah tiga ini yang mampus menurut mereka, nah Hamzah sudah terbunuh radhiyallahu ta'ala an. Naam. Cukup bagi kalian. Falam yamlik Umar nafsahu an qala. Namun Umar tidak sanggup untuk mengendalikan dirinya dan menahan amarahnya sampai beliau menyatakan, ya aduwallah, wahai musuh Allah, innal ladzina dzakartahum ahya, orang-orang yang kau sebutkan itu masih hidup, wa qad abqallahu ma yasuuka, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyisakan apa yang membuat engkau tidak senang, yang membuat engkau tidak senang. Maka berkata Abu Sufyan, sungguh akan ada untuk kalian satu balasan yang belum aku perintahkan, yang tidak membuat aku benci. Lalu kemudian dia berkata, maha tinggi Hubal. Ini berhala Hubal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka untuk menjawab, Allahu a'la wa ajal. Allah lebih tinggi dan lebih agung. Maka berkata Abu Sufyan, lanal uzza wala uzza lakum. Kami punya uzza, kalian tidak punya uzza. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka untuk menjawab, Allahu maulana wala maula lakum. Allah pelindung dan penolong kami, dan tidak ada pelindung serta penolong bagi kalian. Maka kemudian Abu Sufyan kembali berkata, sungguh usaha telah berbuah kenikmatan. Hari ini adalah merupakan balasan dari kekalahan yang terjadi pada perang Badar. Dan peperangan itu, na'am barakallahu fikum, adalah kemenangan dan kekalahan yang silih berganti. Kemenangan dan kekalahan yang silih berganti. Maka berkata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, tidak sama. Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Orang-orang yang terbunuh di antara kami berada di jannah, sementara yang menjadi korban di antara kalian berada di neraka. Maka Abu Sufyan kemudian menyatakan, innakum lataz'umuna dzalik, itu menurut sangkaan kalian. Sungguh betapa celaka dan merugi kami jika seperti itu. Lalu kemudian Abu Sufyan memanggilnya dan menyatakan, ansyudukallahu ya Umar, aqatalna Muhammadan, aku bersumpah kepadamu atas nama Allah wahai Umar, apakah kami telah membunuh Muhammad? Maka Umar menyatakan, la, wa innahu la yastami'u kalamaka al'an. Tidak, dia sekarang sedang mendengarkan ucapanmu. Naam. Maka kemudian Abu Sufyan menyatakan, anta asdaqu indi min ibni Qum'ah wa Abar. Engkau dalam pandanganku lebih jujur daripada Ibnu Qum'ah dan lebih baik dibandingkan dia. Lalu kemudian Abu Sufyan menyeru, inna maw'idakum Badr al-'am al-qabil. Sesungguhnya janji pertemuan kalian adalah di Badar pada tahun depan. Ini nantang lagi, ayo. Kita ketemu lagi tahun depan. Pertemuan kalian adalah Badar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am memerintahkan kepada salah satu sahabatnya untuk menyatakan, "Na'am huwa bainana wa bainaka mau'idun." Na'am dia tempat tersebut antara kami dengan kalian adalah tempat untuk bertemu kembali. Nah, ini hiwar, percakapan-percakapan yang telah kita sebutkan, wa qarar dan keputusan yang diambil, yaitu janji untuk bertemu lagi tahun depan. Selanjutnya, ruju'ul musyrikin wa qiyamul muslimin bitafaqqudil jarha wa dafnis syuhada. Kembalinya kaum musyrikin dan upaya muslimin untuk mencari korban luka dan memakamkan para syuhada. Qala Syekh rahimahullahu taala, "Tsumma raja Abu Sufyan ila jaisyi." Kemudian Abu Sufyan kembali pada pasukannya. Lalu pasukan tersebut kemudian berangkat. Dia Abu Sufyan rakiba al-ibil, mengendarai unta dan menjadikan kudanya di sampingnya. Jadi naik unta sambil menenteng kuda. Bisa ya? Bisa, kudanya ditarik pakai pelananya itu. Wa kana hadza dalilu qasdihim li Makkah. Ini sebagai tanda bahwa mereka akan balik pulang ke kota Makkah. Nah, kenapa? Karena yang dikendarai unta, na'am kudanya dituntun. Kalau mereka bersiap perang, maka yang dikendarai adalah kuda, sebaliknya. Dan termasuk fadilah Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin, di mana barakallahu fikum, tidak ada antara kaum musyrikin dengan Madinah yang bisa menghalangi mereka masuk ke dalamnya. Jadi kaum musyrikin untuk datang masuk ke kota Madinah itu sudah tidak ada penghalang lagi. Kalau masuk bisa masuk langsung. Nah, sudah tidak ada perbukitan apalagi sudah. Naam, sudah ada lembah yang dalam mungkin atau apalah yang menghalangi mereka, tidak. Namun barakallahu fikum, walakin sarafahumullah alladhi yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memalingkan mereka, yaitu zat yang bisa memalingkan hati seseorang. Naam. Zat yang maha mampu untuk memalingkan hati manusia. Fanazala al-muslimun ila sahatil qital, maka turunlah kaum muslimin ke medan perang. Setelah mereka pergi, maka kaum muslimin turun ke medan perang untuk mencari korban luka dan korban yang terbunuh. Dan sebagian mereka telah mengangkut sebagian syuhada ke Madinah. Jadi sebagian sahabat sudah mengangkut syuhada yang terbunuh dibawa ke kota Madinah. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biraddihim ila madaji'ihim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengembalikan mereka ke tempat mereka terbunuh. Suruh dibawa lagi ke tempat peperangan. Wadafanahum fi thiyabihim, dan Rasulullah memakamkan mereka pada pakaian mereka yang mereka terbunuh padanya. Bighairi ghaslin wala shalah, tanpa dimandikan dan tanpa disolati. Naam. Ini kalau orang terbunuh sebagai syahid. Naam. Tanpa dimandikan dan tanpa disolati. Dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naam, bahwa orang yang terbunuh sebagai syahid di yaumul qiyamah, Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia sebagaimana di saat dia terluka. Launuhu launud dam wa rihuhu rihul misk. Warnanya warna darah, akan mengalir kembali darah itu. Naam, warnanya warna darah, tetapi aromanya adalah aroma misik. Ini keutamaan para syuhada yang mati di medan perang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk dari para syuhada. وَقَدْ دُفِنَا الْإِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَقَدْ دَفَنَا الْإِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ. Dan kadang dua atau tiga orang dikuburkan dalam satu kuburan. Naam. وَرُبَّمَا جَمَعَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فِي ثَوْمٍ وَاحِدٍ. Bahkan terkadang digabungkan antara dua orang dalam satu pakaian. Wa ja'ala bainahuma al-idkhir, dan menjadikan antara keduanya rumput yang wangi. Naam, dan didahulukan dimasukkan ke dalam lahat man kana aktsaru hifdhan lil-Qur'an, orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Yang didahulukan dimasukkan di liang lahat, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ana syahidun ala haula yaumal qiyamah. Aku menjadi saksi bagi mereka pada hari kiamat. Dan mereka mendapati jenazah Hanzalah bin Abi Amir. Mendapati jenazah Hanzalah bin Abi Amir di satu tempat di permukaan tanah. Yaqturu minhul ma, yang bercucuran dari beliau air dari jenazahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innal malaikata tughassiluhu." Malaikat memandikan jenazah beliau radhiyallahu ta'ala an. Hanzalah. Dan termasuk dari kisah beliau radhiyallahu ta'ala anhu bahwa annahu kana hadithu ahdin bi'urus. Beliau baru saja menikah. Naam. Wa kana ma'aha, dan di mana waktu itu beliau sedang bersama istrinya. Idh sami'al munadi yunadi lil harb. Ternyata mendengar seruan yang menyeru untuk berperang. Fatarakaha, lalu beliau meninggalkannya, belum sempat mandi junub. Wa kharaja ila sahatil qital, dan beliau keluar ke medan perang. Wa qatala hatta qutil, beliau membunuh hingga beliau pun terbunuh. Wa huwa junubun, dalam keadaan sedang junub. Faghassalathul malaikatu, maka malaikat kemudian memandikan jenazah beliau. Fasummiya ghasil al malaikah, maka beliau kemudian dinamakan dengan atau digelari dengan ghasilul malaikah, yang dimandikan oleh para malaikat. Yang tadi malam kita sebutkan di Naam dalam kisah siapa? Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala an, yang ketika Rasulullah ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau terburu-buru? Naam, untuk mendatangi jenazahnya Sa'ad ibn Mu'ad. Maka beliau katakan, aku naam bersegera untuk datang ke jenazah beliau. Naam, untuk memandikan jenazahnya, karena khawatir kedahuluan para malaikat sebagaimana malaikat yang telah memandikan jenazah Hanzalah bin Abi Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kufina Hamzah fi burdin in ghuttiya ra'suhu badat rijlahu. Dan Hamzah dikafani pada satu kain, kalau ditutup kepalanya kedua kaki beliau kelihatan. Kalau ditutup dua kakinya, maka kepalanya kelihatan. Jadi kainnya enggak cukup. Faja'alu ala rijlaihil idkhir. Lalu kemudian mereka menjadikan pada kedua kaki beliau na'am rerumputan, rumput yang wangi untuk menutupi bagian kaki agar kepalanya bisa tertutup. Demikian pula Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu juga sama dengan Hamzah Naam radhiyallahu ta'ala an, yang kalau kepalanya ditutup kakinya kelihatan, kalau kakinya ditutup maka kepalanya kelihatan. Padahal ini orang Naam termasuk pemuda yang paling kaya di kota Makkah. Luar biasa kemewahan hidup yang didapatkan oleh Mus'ab bin Umair. Namun barakallahu fikum, setelah beliau mengenal Islam dan meninggalkan keluarganya, diibaratkan seperti ular yang berganti kulit. Naam. Taib, selanjutnya ilal Madinah wa fil Madinah. menuju Madinah dan ketika di Madinah. Walamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna min dafni syuhada, tatkala Rasulullah selesai dan kaum muslimin memakamkan para syuhada dan mendoakan mereka, raja'u ila al-Madinah, maka mereka kembali menuju Madinah. Dan telah keluar beberapa orang wanita yang kerabat-kerabat mereka terbunuh. Mereka berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perjalanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur mereka dan mendoakan mereka. Lalu datang seorang wanita dari Bani Dinar yang suaminya terbunuh serta saudaranya dan ayahnya. Wanita ini, tiga sekaligus. Suaminya, saudaranya, ayahnya. Tatkala mereka memberitahukan kepadanya kematian orang-orang tadi, justru yang dia tanyakan adalah tentang kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, bagaimana keadaan Rasulullah? Faqalu laha, maka mereka berkata kepadanya, innahu bihamdillahi kama tuhibbin. Dia alhamdulillah, beliau alhamdulillah sebagaimana yang kalian inginkan, yang kalian senangi. Beliau selamat. Faqalat, maka wanita tersebut menyatakan, arunihi, perlihatkan kepadaku Rasulullah. Belum puas. Fa'asyaru laha, maka mereka menunjukkan Rasulullah kepada wanita tersebut. Maka tatkala ia melihat na'am Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka dia berkata, kullu musibatin ba'daka jalalun ay saghirah. Semua musibah selain daripada kehilangan engkau, wahai Rasulullah, itu kecil. Artinya kalau sampai Rasulullah yang meninggal, maka itu perkara yang sangat besar bagi dia dan tentunya bagi kaum muslimin. Wabatal muslimuna fi halati at-tawari. Naam. Fi halati at-tawari. Kaum muslimin bermalam dalam keadaan terancam. Maka mereka menjaga kota Madinah serta mereka juga menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka dalam keadaan letih, disebabkan luka, kelelahan, kesedihan, rasa sakit. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat annahu la budda min mutaba'ati harakatil adu, bahwa mesti na'am mereka harus memantau pergerakan musuh. Meskipun kondisinya sudah perang, tetapi tetap harus ada upaya untuk memantau pergerakan musuh. Nah, jika memang harus kembali berperang, maka perang lagi. Nah, kalau seandainya musuh berupaya untuk kembali menyerang kota Madinah. Ini barakallahu fikum tindakan penjagaan yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dan kehati-hatian. Selanjutnya ghazwatu Hamra'ul Asad. Falamma asbaha, tatkala di pagi hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kaum muslimin untuk keluar menemui musuh. Wala yakhruj illa man syahidat al-qital bi Uhud. Dan tidak ada yang keluar kecuali orang-orang yang menyaksikan peperangan di Uhud. Faqalu sam'an wa ta'ah. Mereka menyatakan, kami mendengar dan taat. Subhanallah. Kaum muslimin dengan kondisi sudah demikian, kekalahan yang mereka rasakan, beban fikiran mereka, keletihan mereka ketika di pagi hari, Rasulullah alaihi salatu wasallam memanggil dan menyeru mereka untuk berjumpa dengan musuh. Dengan segera mereka berangkat. Sam'an wa ta'ah. Wasaru hatta balagu hamra al-asad. Dan mereka berjalan hingga mencapai daerah Hamra'ul Asad yang jauhnya sekitar 8 mil dari kota Madinah. 8 mil dari kota Madinah dan mereka mendirikan kamp di sana. Mereka mendirikan kamp di sana di daerah Hamra'ul Asad. Lah adapun kaum musyrikin mereka singgah di daerah Ar-Rawha. Lah kaum musyrikin mereka singgah di Ar-Rawha kurang lebih jauhnya 36 mil dari Madinah. Ala bu'di 36 milan minal Madinah. Sejauh 36 mil dari Madinah. Mereka berfikir, mereka bermusyawarah, ingin kembali ke sana, ke Madinah. Dan mereka menyesal atas kesempatan baik yang sudah mereka lewati. Kok tidak ke sana gitu? Nah, mereka menyesal berpikir, bermusyawarah. Ini kalau mau dilanjut, pas potong tangga enak. InsyaAllah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Bi'idhinillahi ta'ala. Naktafi bihada. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.